Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Majelis yang ke 30 dari syarah Ad-Durrul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian berkata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, babul walimah. Bab tentang al-walimah. Al-walimah secara bahasa adalah tamamu syai' wa ijtima'uhu, sempurnanya sesuatu atau berkumpulnya sesuatu. Jadi kalau sesuatu telah berkumpul dan sudah lengkap, itu dikatakan aulama ar-rajul, seorang lelaki telah berwalimah. Ya, dan secara istilah yang dimaksudkan dengan al-walimah adalah ta'amul ursi khafah, adalah makanan karena perkawinan secara khusus, makanan khusus untuk perkawinan. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan al-walimah secara apa? Secara bahasa atau secara istilah. Nah. Al-walimah adalah suatu hal yang disyariatkan. Pensyariatannya diterangkan oleh adillah yang kita akan terangkan insyaallah taala. Dan di belakang pensyariatan walimah tersebut ada sejumlah hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah menampakkan akad nikah. Menampakkan akad nikah. Dan telah berlalu bersama kita hadits yang berbunyi a'linu an-nikah, umumkanlah pernikahan. Maka walimah ini adalah salah satu hal yang dengannya pernikahan diumumkan. Kemudian yang kedua, dengan melaksanakan walimah ini, kita telah melaksanakan salah satu tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, al-walimah dari hikmahnya dalam memberi makan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian dari hikmahnya juga dengan adanya walimah ini akan menambah hubungan silaturahmi. Juga dari hikmahnya dengan walimah ini akan menampakkan baiknya pernikahan itu, kesejahteraan dan ketenangan yang ada padanya. Ya. Dan sebagian para ulama menambah bahwa walimah ini adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat nikah yang dia lakukan. Nah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum al-walimah. Berbeda pendapat tentang hukum walimah. Ada yang mengatakan bahwa walimah adalah sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa walimah hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ya. Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau di sini mengglobalkan. Kata beliau, hiya masyru'ah. Walimah itu adalah apa? Masyru'ah. Hanya beliau katakan disyariatkan. Ya, dan pensyariatan sebagaimana telah kita sebutkan mungkin bermakna wajib dan mungkin bermakna sunnah. Dan benarnya bahwa ya, walimah adalah wajib, sebab Nabi SAW memerintah hal tersebut. Dan beliau berkata di dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Lakukanlah walimah walaupun hanya dengan seekor apa? Walaupun hanya dengan seekor kambing. Nah, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan tentang pentingnya walimah ini, yang harusnya di dalam walimah itu siapa yang diundang wajib untuk dia menjawabnya. Ya, kata beliau di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah, yud'a lahal agniya wa yatraqul fuqara, wa man lam yujib ad-da'wa faqad asallahu wa rasulahu." Ya, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, yang di mana di dalamnya hanya diundang orang-orang kaya dan tinggalkan orang-orang fakir. Jadi menunjukkan dahulu walimah itu tidak dikhususkan untuk orang-orang yang kaya saja, tapi diundang juga orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian Nabi bersabda, dan siapa yang tidak menjawab undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Iya. Dan hadith-hadith ini menunjukkan bahwa ya, al-walimah ke arah mana wajib itu lebih dekat. Apalagi kalau memang dengan adanya walimah ini akan terwujud diumumkannya pernikahan, dan pernikahan itu adalah hal yang dimaklumi. Adalah hal yang dimaklumi. Ya, menjadi dimaklumi dengan adanya walimah. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, "Wa tajibul ijabatu ilaiha." Ini pembahasan yang kedua tentang hukum menghadiri undangan walimah. Beliau menjelaskan wajib untuk menjawab undangan walimah. Wajib untuk apa? Menjawab undangan walimah. Ini beliau terangkan tentang wajibnya menjawab undangan. Ya. Dan di dalam masalah ini para ulama ada dua pendapat atau ada tiga pendapat. Ya. Kebanyakan para ulama mereka berpendapat bahwa menjawab undangan walimah al-'urs itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Nah, pendapat yang kedua, ya, wajib bagi siapa yang diundang. Pendapat yang kedua bahwa orang yang menjawab atau menjawab undangan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian menjawab maka gugur terhadap sebagian yang lainnya. Dan pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa walimah itu hukumnya sunnah dan bukan apa? Bukan wajib. Dan yang benarnya dia adalah wajib, sebagaimana dikatakan di sini oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dalilnya hadits Abu Hurairah yang telah lalu, Nabi bersabda, "Man lam yujibid da'wa faqad asallahu wa rasulah." Siapa yang tidak menjawab undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada apa? Kepada Rasulnya. Dan juga di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibu hadhihi ad-da'wa idza du'itum laha." Ya, jawablah undangan ini kalau kalian diundang kepadanya. Kalau kalian diundang kepadanya. Dan di dalam lafaz yang lain, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha." Kalau salah seorang dari kalian diundang kepada walimah, maka hendaknya dia menjawabnya. Ini undangan walimah. Menjawabnya adalah apa? Menjawabnya adalah wajib. Nah, menjawabnya adalah wajib. Adapun selain dari walimah, kalau misalnya ada undangan selain dari walimah, apakah wajib untuk dijawab? Hah? Kalau undangannya selain walimah, apakah wajib untuk dijawab? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Jumhurul ulama, yang wajib itu hanya undangan walimah saja. Selain dari walimah hukumnya sunnah. Selain dari walimah hukumnya sunnah. Dan ini insyaallah taala yang benarnya. karena apa hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya itu hanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Walimah. Dan di sini ada sejumlah masail, sejumlah pembahasan yang perlu diperhatikan. Ya. Di antara yang perlu diperhatikan bahwa walimah ini disyariatkannya boleh setelah akad, sebelum duhul, dan boleh setelah akad dan setelah duhul. Ya. Jadi kalau dia sudah akad nikah, kemudian setelah itu walimah, ini adalah hal yang diperbolehkan. Dan boleh juga setelah menikah, ya, setelah apa berduaan suami dan istri, ya, kemudian setelah itu dilakukan apa? Dilakukan walimah. Dan dua-duanya ada di dalam tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada keluasan di dalam masalah ini. Ada keluasan di dalam masalah ini. Ya, kemudian walimah itu tidak harus dengan hal yang megah dan hal yang apa namanya menghabiskan banyak harta. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan aulim walau bisa berwalimalah walaupun hanya dengan seekor kambing. Ya, berwalimalah walaupun hanya dengan seekor kambing. Nah, ini menunjukkan bahwa lima disyariatkan, tapi jangan sampai ke kadar seorang berlebihan di dalamnya. Seorang berlebihan di dalamnya. Ya. Kemudian tentang masalah memenuhi undangan, tentang masalah memenuhi undangan, telah kita terangkan bahwa memenuhi atau menjawab undangan walimah hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Tapi oleh para ulama, wajibnya menghadiri undangan walimah ini, mereka syaratkan beberapa syarat. Mereka syaratkan beberapa syarat. Ya. Nah, syarat yang pertama, mereka katakan bahwa walimah yang dimaksud adalah wajib, itu adalah undangan yang pertama. Jadi kalau misalnya dia di dalam acara walimah tersebut ada beberapa kali undangan, maka yang dia jawab apa yang wajib adalah yang pertama. Dan ini mungkin bisa diambil pendalilannya ya dari apa kewajiban menjawab walimah, maka sebatas dia telah menjawab walaupun sekali, maka itu telah mengangkat apa kewajibannya. Dan ada hadis di dalam hal ini yang menyebutkan bahwa walimah adalah di awal hari, itu adalah hak. Ya. Nah, namun hadis ini apa perlu diperiksa kembali. Ya, ada pembahasan yang terkait dengannya. Tapi walaupun hadisnya tidak kuat, maka dalil umum itu sudah cukup untuk memahaminya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua disyaratkan orang yang diundang, ya, orang yang tidak ada udur, orang yang lepas dari udur. Kalau dia udur, ya karena dia sakit misalnya, karena dia melakukan perjalanan, ya, atau selain daripada itu, maka ini gugur kewajiban tersebut. Nah, jelas. Kemudian yang ketiga disyaratkan bahwa tidak ada kemungkaran di tempat walimah itu, tidak ada kemungkaran. Adapun kalau di situ ada kemungkaran, maka tidak boleh untuk apa? Tidak boleh untuk menghadirinya. Dan akan diterangkan oleh Syaukani syarat ini. Tidak boleh ada kemungkaran. Nah, kemudian syarat yang berikutnya apa? Syarat yang berapa sekarang? Syarat yang keempat. Hendaknya yang mengundang itu adalah seorang Muslim. Yang mengundangnya adalah seorang Muslim. Ya, adapun orang kafir tidak wajib untuk apa? Ya, dijawab undangannya, bahkan tidak dijawab undangannya, semuanya menurut pendapat yang terkuat. Karena orang kafir, undangannya, kalau dia ada terkait dengan agamanya, ciri-ciri agamanya, maka ini haram untuk dijawab. Dan kalau tidak ada terkait dengan ciri-ciri agamanya, hanya sebatas dia, hanya sebatas pernikahan, dan tidak ada kemungkaran di situ, maka ini tidak wajib dijawab. Dan bagi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mungkin untuk dijawab kalau ada maslahat syar'i, ya, apakah di dalam apa mengajak orang tersebut masuk ke dalam Islam atau yang semisal dengan itu. Baik, Kemudian syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima bahwa muslim yang mengundang itu dia adalah muslim yang apa, bukan sedang dihajar, ya. Sebab di pembahasan hajar kadang ada seorang yang apa namanya, dia punya kedudukan atau muslim yang mengundangnya adalah muslim yang berbuat sebuah maksiat atau berbuat sebuah bid'ah, sehingga kalau dia melakukan sebuah bid'ah maka kadang perlu untuk dihajar supaya dia bertobat dari bid'ah tersebut, ya. Maka ini disebut oleh para ulama sebagai pensyaratan, ya, agar supaya diperhatikan. Dan tentunya tidak semua orang, ya, masuk dan apa namanya menghajar di dalam hal ini, ya. Dan ini hanya disebutkan sebagai ketentuan umum, dan di dalam aplikasinya tentunya dilihat ada yang berhak untuk menentukannya, ya. Kemudian di dalam itu lima syarat, sebagian para ulama ada mensyaratkan syarat yang keenam, ya, hendaknya usaha atau harta yang dipakai oleh orang yang mengundang itu adalah harta yang halal, harta yang halal. Nah, dan di sini harus dirinci kata harta yang halal ini, sebab harta itu ada dua macam. Ada harta yang dia haram dari sisi asalnya, seperti harta yang dicuri, harta yang dirampok, ya. Maka ini tidak boleh seorang hadir dan makan darinya. Tapi ada harta yang haram, haram karena jenis pekerjaannya, ya, jenis pekerjaannya. Mungkin dia bermuamalah dengan riba, ya, atau yang semisal dengan itu. Nah, kalau dia dari jenis yang kedua hartanya, maka ini tidak ada masalah untuk menghadirinya, ya, sebab kaidah umumnya al-ithmu alal mubashir, dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukannya secara langsung, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudiyah di Khaybar, lalu beliau makan kambing darinya, makan kambing darinya, dan beliau menerima hal ini. Dan dimaklumi orang-orang Yahudi bermuamalah dengan apa? Bermuamalah dengan riba, ya. Kemudian syarat yang ketujuh disyaratkan bahwa dia di undangan tersebut telah ditakyin, telah apa? Telah ditakyin, ditunjuk langsung, ditentukan. Kalau misalnya ada yang berkata kepada jemaah masjid, ya, kalian seluruhnya jemaah masjid diundang untuk apa? Acara walimah. Ditakyin, dan ini telah terpenuhi ketentuan dan syaratnya. Baik, itu tujuh ketentuan tentang masalah wajibnya menjawab apa? Menjawab acara walimah. Ya, kemudian kata Asy-Syaukani rahimahullah, wa yuqaddamu as-sabiqu tsumma al-aqrabu baban. Kadang didahulukan, ya, kalau terjadi misalnya seorang mendapat dua undangan dalam sehari, maka didahulukan as-sabiq, yang paling dahulu mengundang. Ya. Nah, kemudian al-aqrabu baban. Kemudian yang paling dekat pintunya. Yang paling dekat apa? Pintu dari rumahnya. Nah, ya, ini ada hadis yang di apa namanya menjelaskan tentang hal ini, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Maka asalnya dia melihat apa yang termaslahat, ya, apa yang maslahat di dalam hal ini. Dan sebagian para ulama apa telah Asy-Syaukani di sini mengambil ijtihad, wa yuqaddamu as-sabiq tsumma al-aqrabu baban. Dia mendahulukan siapa yang terdahulu mengundang, sebab kalau seorang terdahulu mengundangnya maka itu lebih pantas untuk apa? Dia jawab, sebab dari haknya dia didahulukan. Kemudian setelah itu didahulukan siapa yang paling dekat pintunya. Siapa yang paling dekat pintunya. Kemudian kata beliau, wa la yajuzu huduruha idza ishtamalat ala ma'siyah. Dan tidak boleh seorang menghadiri walimah kalau walimah itu, ya, apa, mengandung maksiat di dalamnya. Ya, kalau di tempat walimah yang mengandung maksiat, misalnya ada percampur bauran antara laki-laki dan perempuan, ada musik di dalamnya, ya, dan ada perkara-perkara yang mungkar, maka ini, ya, tidak apa boleh untuk dihadiri. tidak boleh untuk dihadiri. Dan Asy-Syaukani di sini rahimahullah beliau menyebutkan hadits Ali bin Abi Thalib. Baik. Ya, beliau menyebutkan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, fala yaq'ud 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamar." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia jangan duduk di atas hidangan yang diputar di atasnya apa? Di atasnya khamar, diputar di atasnya khamar. Baik, ini hadits Umar bin Khattab, ya. Hadits Umar bin Khattab. Digilir di atasnya khamar. Jadi kalau ada kemungkaran seperti itu, enggak boleh seorang masuk di dalamnya. Enggak boleh seorang masuk di dalamnya. Ini tercakup juga di dalam kandungan ayat. Faqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa istahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Naam. Ini ayat dan juga ayat di surah Al-Furqan tentang sifat kaum mukminin walladzina la yashhaduna az-zura. Orang-orang yang beriman itu mereka tidak menyaksikan hal yang zur. Nah, itu dari hal yang zur enggak boleh dia apa? Dihadiri. Tidak boleh dihadiri. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang walimah. Kemudian setelah itu beliau berpindah. Beliau berkata faslun. Fasal ini tentang al-aqiqah. Tentang al-aqiqah dan kadang disebut juga dengan nama an-nasikah. Disebut dengan nama an-nasikah. Iya. Ya, dari sisi penamaan lebih afdalnya dinamakan dengan nama an-nasikah, lebih afdal. Dinamakan dengan nama an-nasikah. Dan ada sebagian riwayat yang menunjukkan makruhnya dinamakan dengan aqiqah. Tapi sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menamakan dengan aqiqah, maka tidak ada masalah penamaan tersebut. Tapi lebih afdalnya kalau dinamakan dengan nasikah. Ya, jelas ya? Baik. Kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ya, wal aqiqatu mustahabbah. Dan aqiqah itu adalah hal yang apa? Hal yang disunnahkan. Hal yang disunnahkan. Naam. Aqiqah adalah hal yang disunnahkan. Dan sunnahnya aqiqah ini diterangkan oleh sejumlah hadits, ya, diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam hadits Salman bin Amir Ad-Dabi riwayat Al Bukhari, ma'al gulami aqiqah fahriku anhu daman wa amitu anhu al-ada. Bersama setiap anak yang lahir ada aqiqahnya. Bersama setiap anak yang lahir ada apa? Aqiqahnya. Maka tuangkanlah untuknya, alirkanlah untuknya darah. Maksudnya sembelihkan untuknya. Wa amitu anhul adha. Dan hilangkan darinya al adha. Maksudnya gunting rambutnya. Gunting rambutnya. Nah. Dan juga di dalam hadits Samurah. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini hadits dari hadits yang di apa namanya. Disahihkan dari jalan apa? Dari jalan Al-Hasan, merikan dari Samurah, kullu gulamin rahinatan bi aqiqatihi tadbahu anhu yawma sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'sihi. Ya, setiap anak itu dia rahinah. Rahinah dengan apa? Akikahnya. Dia rahinah oleh akikahnya. Setiap anak dia tertahan dengan akikahnya. Nah, tadbahu anhu yawma sabihi, sembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya. Wa yusamma fihi wa yuhlaq. Ya, diberi nama padanya dan dia apa? Dicukur. Apa hukum dari akikah ini? Asy-Syaukani menjelaskan bahwa hukum dari akikah hukumnya adalah apa? Hah? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah. Dia bukan wajib. Bukan wajib. Ya. Jadi bagaimana mengarahkan kata kullu gulamin rahinatun biaqiqati, setiap anak muda dia rahina. Ya, rahina bermakna tertahan dengan apa? Hakikat dengan akikahnya. Rahina dari sisi bahasa ya maknanya. Sebab ar-rahan dari sisi bahasa telah kita sebutkan dia bermakna apa? Bermakna al-habs, dia tertahan dengan akikahnya. Ya, kalau diartikan tergadai dengan akikahnya, maka ini pengertian yang perlu dia apa? Dimanakan dengan mana yang apa yang lebih jelas apa yang diinginkan dengan mana rahina. Ya, kalau dikatakan digadaikan, misalnya dia masuk dalam bab penggadaian, tak boleh dikembalikan kecuali dengan apa? Dengan bayaran. Ya, dan di sini rahina, ya dia tidak tepat dikatakan dengan makna yang syar'i bermana digadaikan. Ya, sebab dia di sini bisa digunakan dengan istilah apa? Istilah secara lugawi. Ya, dan di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan tentang istilah lugawi, apa digunakan sebagian istilah lugawi dengan kata rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya, maksudnya dengan apa yang dia lakukan, dia rahina, dia tertahan oleh apa? Dilakukannya, dibangun di atas hal tersebut. Jelas ya? Dan kata rahina di sini, ini menekankan makna sunnah, tidak menekankan makna wajib. Tidak menekankan makna wajib. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib? Ya, dalilnya karena telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ya ayyansaka atau ayyansuka an waladihi falyaf'al. Anil gulami syatani mutakafa'atani wa anil jariyasha." Siapa yang ingin atau siapa yang suka untuk melakukan nasikah buat anaknya, maka hendaknya dia lakukan untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. Ya, perhatikan kalimatnya man ahabba, siapa yang suka. Ya, siapa yang senang. Ini bahasa untuk apa ini? Wajib atau sunnah? Ya, ini bahasa untuk hal yang sunnah, bukan wajib. Kalau wajib tidak dikasih bahasa dengan bahasa pilihan siapa yang suka. Wajib itu enggak ada pilihan kecuali apa? Dia kerjakan, itu wajib. Tapi begitu dikatakan siapa yang suka, makin menunjukkan apa? Menunjukkan hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhurul ulama. Dipegang oleh kebanyakan para ulama. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wahiya syatani anid dakar wa syatun. Taib syatani anid dakar wa syatun anil unsa yawma sabi'il maulud. Ya. Dan ketentuan akikah itu adalah dua kambing untuk anak laki-laki dan satu kambing untuk anak perempuan. Ya, satu kambing untuk anak perempuan ini disembelih pada hari ketujuh dia lahir. Hari ketujuh dia apa? Dia lahir. Nah, jadi disembelihkan di hari ketujuhnya. Itulah di dalam hadis apa namanya? Samur yang telah lalu wayat bahwa ya apa tutbahu anhu yawma sabi'ihi, ya tutbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelihkan untuknya pada apa? Pada hari ketujuhnya. Nah, dia disebut dengan yawm, ya, dan yawmnya disandarkan kepada ketujuh, maka ini menunjukkan di etibar kata hari itu. Ya, jadi kalau dia lahir di malam, maka itu belum dihitung, besoknya baru apa? Dihitung. Ya, kalau dia lahir di malam hari, maka belum dihitung. Dihitungnya apa? Besoknya. Jadi ukurannya hari. Kalau dia lahir jam 3 sore, dihitung satu hari sudah. Satu hari. Ya, kalau dia lahir setelah maghrib, maka besok baru dihitung apa? Satu hari. Jelas? Demikian. Ini yang dimaksud dengan hari yang ketujuh. Nah, jelas ini ya? Ya, kalau misalnya dia lahir malam Ahad misalnya. Kapan dihitungnya? Ya, mulai dari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berapa? Akikahnya. Kalau dia lahir, ya, Sabtu sore misalnya, maka dihitung dari apa? Dari Sabtu. Berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, baru dia apa? Jadi akikah. Jelas ya? Baik. Ya. Di hari ketujuhnya. dua kambing untuk laki-laki. Kalau anaknya laki-laki, maka disembelihkan dua kambing. Kalau anaknya perempuan, maka disembelihkan apa? Satu kambing saja. Kambingnya ini apa ukurannya? Ya, apakah dia sama dengan kambing obhiyah? Apakah dia sama dengan kambing sembelihan? Ya. Nah, sini Asy-Syaukani menyebutkan bab udhiyah, setelah itu ada fasal berkaitan dengan akikah. Nah, dan sebagian para ulama menyebutkan pembahasan udhiyah ini, itu di pembahasan haji sekaligus disebutkan. Kalau di buku-buku Hanafilah disebutkan di pembahasan apa? Pembahasan haji. Sebab haji disebutkan hadi untuk musim haji. Dan di situ juga dibahas tentang udhiyah sekaligus mereka bahas tentang apa? Tentang akikah. Sebab mereka memandang bahwa akikah itu sama dengan udhiyah dari sisi apa? Ketentuan dan syarat-syaratnya. Nah, dan ini memang yang paling afdalnya, paling utamanya tentang hal itu. Ya, kalau dia apa memotong kambing, ya sesuai dengan ketentuan kurban, sama dengan ketentuan hewan kurban, paling afdalnya. Tapi kalau misalnya dia lakukan ya tidak sesuai dengan ketentuan hewan kurban, maka insyaallah taala tidak apa-apa. Sebab memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa akikah itu sama dengan apa? Sama dengan udhiyah di dalam hal ini. Tidak ada nas yang tegas menunjukkan tentang hal itu. Tapi kalau seorang dia melakukannya seperti hewan udhiyah, maka itu lebih bagus. Ya, sebab di udhiyah dia adalah sebuah ibadah yang di situ diterapkan ketentuan dan syarat-syarat menunjukkan bahwa siapa yang melakukan di atas bentuk itu, maka itu lebih utama dan lebih apa? Dan lebih afdal. Ya, baik. Jadi ini terkait dengan masalah sisi umur kambingnya, ya ketentuan-ketentuan tidak boleh ada cacatnya dan seterusnya. Ya. Ini kita katakan tidak harus sama dengan udhiyah, tapi lebih afdal kalau dia apa? Sama dengan hewan kurban. Kemudian kata beliau, ya di dalam masalah udhiyahnya ada urutan pelaksanaannya. Ya. Dikatakan ya, jadi yang pertama disembelihkan untuknya. Wa fihi, dan di hari yang ketujuh itu pula yusamma, ya dia diberi nama, wa yuhlaku ra'suhu, dan digundul kepalanya. Perhatikan bahasanya, dan dia apa? Digundul kepalanya. Nah, dan hadith-hadith tentang apa namanya akikah ini menunjukkan makna umum bahwa setiap anak yang lahir itu digundul kepalanya, dan ini yang lebih afdal. Dan ada sebagian dari ulama kita yang berpendapat bahwa yang digundul itu kalau bayinya laki-laki. Adapun kalau bayinya perempuan, dia tidak boleh di apa? Tidak boleh digundul. Tidak boleh digundul. Nah, itu pendapat sebagian dari ulama kita. Tapi tidak begitu nampak nasnya dari apa? Dari sisi riwayat. Sebab di riwayat dimutlakkan. Setiap yang dilahirkan, dia apa? Di akikah. Kemudian diberi nama, kemudian digundul kepalanya. Jadi sebut yang dilahirkan, laki-laki maupun apa? Maupun perempuan. Dan ini yang lebih tepat, apalagi kalau dilihat apa hikmah kenapa dia digundul. Ya sebab dengan digundulnya itu kadang masih ada kotoran-kotoran yang melekat di kepala yang tidak begitu bersih. Ya, dan dengan digundulnya ini akan lebih membawa apa? Lebih membawa kebaikan untuk anak dan lebih membawa kesehatan untuknya. Nah, baik, jadi urutannya disembelihkan, kemudian apa? Ya, kemudian diberi nama, kemudian dicukur, digundul rambutnya, kemudian kata beliau, wa yatasaddaqu biwaznihi dahaban aw fiddah, dan dia bersedekah dengan wazan dari rambutnya itu, dia bersedekah dengan timbangan dari rambutnya, bersedekah emas atau apa? Atau perak. Ya, kalau dia timbang misalnya apa? Rambut dari bayi sudah digundul, ya, kemudian ditimbang rambut itu. Diketemukan misalnya rambutnya ya bisa 1 gram ya. Hah? Bisa ya? Anggaplah misalnya 1 gram. Ya, banyak yang punya 1 gram. Ya. Anggaplah 1 gram. Maka dia lihat kalau dia ingin beli 1 gram emas, ya, atau dia ukur dengan 1 gram emas, kemudian dia sedekahkan dengan sekadar apa? 1 gram emas. Kalau tidak maka 1 gram apa? 1 gram perak. Ya, dia pilih saja. Tapi yang paling di dalam mengeluarkan, ini beda ya, kemarin telah kita sebutkan. Kalau dia mengeluarkan, dia cari yang paling afdalnya kalau dia mengeluarkan. Ya. Kalau dia mengukur kewajibannya, maka dia cari yang paling sedikitnya. Ya, begitu ya. Ini lebih bagus bagi seorang hamba. Ya, jangan kalau dia mengeluarkan, oh, antara emas dan perak lebih murah. Perak aja dah. Ya. Baik. Jadi ini ketentuan dari akikah. Ya. Apakah ada syariat mengadakan walimah akikah? Nah, ini dari sebagian as-salaf ada yang melakukannya, tapi dia bukanlah hal yang datang dari apa dari sharih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini. Nah, dan dengan adanya maksud penyembelihan dan disembelih, kalau diadakan acara walimah tidak ada masalah insyaallah taala. Tidak ada masalah di dalam pelaksanaan acara tersebut, tapi dia tidak sama dengan tentunya sangat tidak sama dengan walimah ursh ya maupun yang semisal dengannya. Ya. Baik. Kemudian di masalah disembelihkan ini, ya. Kalimat disembelihkan boleh disembelihkan di mana saja. Ya, kalau dia melihat ada maksud yang baik di dalam apa penyembelihannya dan tidak harus dia disembelih di tempatnya sendiri, di desanya sendiri. Ini tidak sama dengan zakat. Tidak sama dengan apa? Dengan udhiyah. Ya, sudah kita sebutkan ya, dia tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan udhiyah. Jadi kalau misalnya saya di Makassar misalnya, saya melihat sebagian orang di tempat lain lebih perlu, ya saya kirim ke sana biaya untuk beli kambing, dibelikan kambingnya di sana, maka tidak ada masalah. Cuman kalau dia titip kepada orang untuk membelikan kambingnya, maka harusnya orang yang dititipi orang yang amanah tahu bahwa harus disembelih pada hari keberapa? Hari ketujuhnya. Jadi begitu masuk hari ketujuh di pagi hari segera disembelih supaya di siang hari ya bisa dipotong rambutnya, kemudian apa? Digundul ya, kemudian diberi nama sebelumnya, kemudian dipotong rambutnya atau digundul. Jelas ya? Dan dari sisi urutan ini, urutan-urutan tersebut itu tidak harus. Ya, kalau dia ingin memberi nama dahulu, kemudian setelah itu dia menggundul, kemudian dia setelah itu menyembelih, ya tidak ada masalah. Tapi kalau dia ikuti sesuai dengan dia ingin sesuai dengan nas, maka di dalam nasnya dia sembelih dahulu, kemudian apa? Diberi nama, kemudian apa? Digundul. Baik. Selesai pembahasan tentang akikah. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kitab tibb. Ya. Kitab tentang pengobatan. Nah, dan ini dari kekhususan buku Asy-Syaukani rahimahullah. Kalau jarang diketemukan dalam buku fikih, ada yang memasukkan pembahasan tibb di mana? Di buku fikih. Biasanya pembahasan tibb ini dia cenderung disebutkan di buku-buku adab ya dan yang semisal dengannya. Dan ada buku-buku khusus ya memuat tentang tibb seperti Tibbun Nabawi misalnya, buku-buku Tibbun Nabawi karya Dhahabi maupun karya Ibnu Al-Qayyim. Dan Ibnu Al-Qayyim sendiri asal kitab Tibbun Nabawi beliau itu dari Zadul Ma'ad. Dari apa? Dari Zadul Ma'ad. Juga beliau sebutkan di situ jumlah yang sangat baik tentang pembahasan tibb. Dan di sini beliau singgung tentang masalah tibb ya, tentang masalah pengobatan. Dan di sini beliau uraikan sejumlah perkara, ada 6 hal yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang syariat berobat. Kata Syaukani rahimahullah, yajuzu at-tadawi. Dibolehkan untuk berobat. Ya, dibolehkan untuk berobat sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal tersebut. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi idznillah." Setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit ada apa? Ada obatnya. Apabila obat dari suatu penyakit telah menimpa sebuah penyakit atau sudah diberikan kepada sebuah penyakit, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk berobat. Ya, disyariatkan untuk berobat karena setiap penyakit Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada obatnya. Dan di dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu syifa." Tidak ada ya penyakit yang diturunkan oleh Allah kecuali Allah turunkan juga apa? Obatnya. Allah turunkan juga obatnya. Dan di dalam hadis Usama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah, apa? Berobatlah kalian. Fa inna Allah lam yata' da'an illa wata'a lahu syifa'an." Ya, sungguhnya Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit kecuali Allah letakkan juga bersamanya obatnya. Illa da'an wahida, kecuali satu penyakit. Ketika ditanya apa penyakit itu ya Rasulullah, beliau berkata penyakit al-haram, yaitu penyakit pikun. Ya, sebab pikun ketuaan memang tidak ada apa? Tidak ada obatnya. Iya. Baik. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah pengobatan. Dia boleh untuk berobat. Seorang itu boleh untuk berobat. Iya. Jadi berobat itu adalah hal yang disyariatkan dan Nabi memerintah untuk apa? Untuk berobat. Iya, memerintah untuk berobat. Dan ini tidak bertentangan dengan mana tawakal. Dia bertentangan dengan mana apa? Tawakal. Sebab tawakal dari maknanya adalah mengambil apa? Mengambil asbab, menjalani sebab. Ya, menjalani sebab. Dan ini tidak bertentangan dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau ditanya yang mana lebih afdal? Dia menyerahkan urusannya kepada Allah atau dia berobat? Kata Syaukani, ini pembahasan yang kedua. Ya, kata beliau, "Wa tafwidu afdalu liman yaqdiru 'ala as-sabr." Dan dia serahkan urusannya kepada Allah itu lebih afdal. Ya, bagi siapa yang mampu untuk bersabar. Ya, jadi kalau dia bersabar, dia serahkan urusannya kepada Allah, ya maka itu lebih bagus daripada apa? Daripada berobat. Daripada berobat. Nah, dan ini masalah dirinci ya, di banyak sudut dilihat. Ya, sebab hukumnya tidak semudah yang digambarkan. Sekarang seorang kalau dia tidak berobat, ya, dia tidak berobat, dia punya kemampuan untuk berobat. Dan obat itu akan menyembuhkannya. Kalau dia tidak berobat akan mengantar kepada kecelakaan jiwanya. Apakah dia tidak digolongkan ke dalam orang yang membinasakan, menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan? Ya. Ini juga dipertimbangkan. Sebab mungkin dia tergolong di dalam hal tersebut. Karena sebab-sebab ya kesembuhan dibukakan untuknya, tapi dia tidak apa? Tidak mengambilnya. Ya, tidak mengambilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biidikum ila tahluka." Dan jangan kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Ya. Maka seorang hamba melihat ya, keadaannya di dalam hal ini. Ya. Dan tidak diragukan kalau dia misalnya bersabar terhadap sebuah penyakit dan penyakit ini apa dia mampu untuk bersabar dengannya, ya dia tinggalkan berobat ya dengan hal tersebut, maka tidak ada masalah. Sebab berobat memang itu adalah hal yang diperbolehkan, bukan apa? Bukan wajib. Ya, bukanlah sebuah apa? Bukanlah sebuah kewajiban ya. Seorang itu berobat. Nah, dan telah syah di dalam hadits Ibn Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang perempuan hitam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inni usra." Sungguhnya saya ini sering kesurupan. Ya. "Wa inni atakasyaf." Dan saya kalau saya kesurupan, saya apa? Terbuka atau terbuka auratku. Pada Allah ali, maka doakanlah untukku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kamu ingin kamu bersabar, maka kamu dapat apa? Surga. "Wa in syi'ti da'utullaha ayu'afiyaki." Dan kalau kamu ingin, saya berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Nah, maka perempuan ini berkata, "Asbiru." Ya, saya bersabar, wahai Rasulullah. Ya, dan di kelanjutan hadis dia meminta kepada Nabi supaya apa? Supaya didoakan kalau dia misalnya kesurupan tidak tersingkap lagi auratnya. Jelas ya, maka ini dijamin untuknya surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia bersabar. Ya, mungkin dari mana ini yang disebutkan oleh Syekh, ada yang disebutkan oleh Syaukani, mana at-tafwid itu lebih apa? Lebih afdal. At-tafwid lebih afdal. Nah. Jelas ya? Baik. Kemudian Syaukani di sini sebutkan hadis dari hadis Ibn Abbas tentang dalil yang menunjukkan bahwa dia bertawakal itu lebih baik. Tawakal dibarengi dengan kesabaran itu lebih bagus. Beliau sebutkan hadis Ibn Abbas tentang 70 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, dan mereka humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wala wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini yang tidak minta diruqyah dan mereka tidak apa? Tidak minta tidak melakukan tiarah dan mereka tidak melakukan kai, ya, dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Nah, dan pendalilan dengan hal ini, ya, pendalilan dengan apa yang beliau sebutkan ini kurang begitu nampak, ya, kurang begitu nampak. Sebab di sini, ya, adalah pembahasan istirqa, meminta ruqyah. Ya, dan seseorang, ya, walaupun tidak diruqyah, dia bisa bersabar. Dia bisa apa? Dia bisa bersabar dan bisa menempuh sebab sendiri, walaupun dia meruqyah dirinya sendiri. Tapi begitu dia minta kepada orang lain, maka ini menunjukkan mana karaha. Jadi berbeda secara umum dengan kata apa? Kata dia berobat, ya, pada hal yang selain daripada perkara ruqyah. Jelas, ya? Maka itulah tadi saya katakan bahwa ini masalah, ya, tidak semudah yang dibayangkan, ya, dilihat sudut-sudutnya. Maka kadang di suatu keadaan dikatakan dia berobat itu lebih afdal, dan kadang di satu keadaan dikatakan bahwa dia bersabar itu apa? Itu lebih afdal. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Syaukani rahimahullah, wa yahrumu bil muharramat. Ya. Berobat dengan hal-hal yang diharamkan itu hukumnya haram, kata beliau. Ya, perkara tersebut diharamkan. Ya, sebab telah syah dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anid dawa al khabih. Beliau melarang dari apa? Dari obat yang khabih. Ya. Khabih ini adalah hal yang tidak baik. Nah, hal yang tidak baik. Baik, saya sebutkan di riwayatkan oleh Muslim, ya, Asy-Syaukani menyebut dalam riwayat Muslim. Ya, tapi ya, di talik disebutkan bahwa Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Ya, Syekh Al-Albani hanya mensahihkan hadisnya saja. Kemudian di riwayat Abu Daud dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa, fatadawaw wa la tatadawaw biharam." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya. Dan setiap penyakit ada obatnya. Allah jadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, tapi jangan kalian berobat dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang haram. Ya, dan ini hadis, ya, ya, dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Baik. Jelas, ya? Ya, bahkan lebih lebih sahih daripada itu hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari, "Inna Allah lam yaj'al shifaakum fi ma harrama 'alaikum." Sungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian itu pada hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, pada hal yang diharamkan oleh Allah. Karena itu haram hukumnya seorang itu berobat dengan hal yang najis atau hal yang diharamkan. Ya. Nah, ini subhanallah. Kadang apa sebagian manusia dibisikkan untuk mencari obat dari arah yang seperti ini. Ya, dan kadang sebagian orang mengambil dari pengalaman. Oh, ternyata apa? Ternyata sembuh. Ya. Ternyata sembuh katanya. Maka ini adalah hal yang keliru. Ya, misalnya ada sebagian orang mengatakan kalau penyakit mata, ya, itu paling cepatnya sembuh. Ya, begitu awal kali dia bangun, ya, dia buang air kecil, ya, maka dia gosokkan ke matanya. Ya. Nah, katanya itu mujarab, langsung sembuh. Ya, kalau dia sembuh, maka ini adalah hal yang keliru dia melakukannya. Sebab itu adalah perkara yang apa? Perkara yang diharamkan. Tidak boleh seorang berobat dengan hal yang najis. Ya, demikian pula saya telah singgung, ya, tentang masalah berobat pakai cacing itu untuk penyakit tipes, ya, dan semisal dengan itu. Nah, kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yukrahu al-iktiwa. Ya, dan makruh untuk melakukan iktiwa. Untuk melakukan kai. Ya, melakukan apa? Kai, pengobatan ini dengan apa? Menggunakan apa? Api atau menggunakan besi panas. Jadi kai ini besi panas dipanaskan di api, gitu, sudah panas, maka dia ditempelkan di bagian tubuh orang yang sakit. Nah, ini biasanya, ya, pengobatan yang terakhir. Ya, kalau tidak ada jalan lain lagi, apa namanya, dengan cara al-kai ini sudah. Dengan cara al-kai. Ya, karena itu masyhur di kalangan, apa namanya, orang-orang Arab dikatakan akhirud dawa apa? Al-kai. Akhir dawa adalah apa? Al-kai. Kalau tidak ada jalan lain lagi, baru pakai apa? Baru pakai al-kai. Nah, al-kai ini hukumnya makruh. Dan memang terbukti, ya, dari sisi ini, dia untuk penyakit-penyakit yang apa namanya, yang sulit disembuhkan dengan yang lain, banyak yang bisa sembuh dengan apa? dengan cara decay ini, ya, bicara dengan cara decay. Nah, sampai saya pernah dengar ada sebagian orang yang sakit, ya, apa katanya sampai lidahnya keluar, nggak bisa masuk dengan obat apapun nggak bisa masuk. Ya begitu decay, kembali langsung masuk, ya, kena api, sengatan api di bagian dari punggungnya, ya, langsung beroperasi semua, urat-urat dan ototnya kembali, apa, lidahnya masuk. Tapi ini adalah apa namanya, di sini diterangkan oleh Asy-Syaukani, ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Ya, sisi makruhnya Nabi menjelaskan, ya, dalam hadis apa, riwayat Bukhari dan Muslim, diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Ibnu Abbas, ya, bahwa obat itu pada tiga hal. Yang pertama pada syartatu mihjam, ya, pada apa? Pada sobekan apa, pisau hijama, ya. Nah, ini tentang hijama, ya. Nah, jadi hijama ini obat disebut, ya rahmatullah, disebut obat dan disebut sobekan. Maka ini menunjukkan afdalnya kalau seorang hijama itu dia pakai apa? Pakai sobekan, atau dia pakai pisau. Nah, seperti sekarang ini orang pakai apa? Hah? Ditusuk pakai jarum, ya. Itu kurang tidak mencocoki, ya. Pakai syarta itu lebih apa? Hah? Itu lebih mencocoki ketentuan Nabi. Ya, boleh saja kalau ditusuk keluar darahnya, sebagaimana maksud dari hijama mengeluarkan apa? Mengeluarkan darah, ya. Tapi orang-orang yang ahli hijama juga, ya, menyebutkan bahwa dengan disobek itu lebih apa? Itu lebih bagus hasilnya. Baik. Jelasnya fi syarta al-mihjam au syarba aslin. Ini obat yang kedua, dalam meminum asal, dalam meminum apa? Madu. Au kayyatin binar, atau dia kay dengan apa? Dengan api. Ini yang ketiga. Tapi Nabi menyebutkan wa anha ummati anil kay, dan saya melarang umatku dari apa? Kay. Jadi beliau sebutkan obat adalah kay, setelah itu beliau sebutkan larangan. Ini menunjukkan hukumnya apa? Hukumnya makruh. Yang dikata larangan bermakna haram, untuk apa di? Ya, disebutkan. Jelas, ya? Untuk apa disebutkan? Karena itu di lafaz yang lain, wa ma uhibbu an aktawiya, dan saya tidak senang untuk melakukan kay. Beliau sendiri tidak senang untuk melakukannya. Baik, jadi kay ini hukumnya adalah apa? Hah? Hukumnya adalah makruh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkay orang. Ya, beliau mengkay Sa'ad bin Mu'ad, ya, dalam apa namanya, kuhul beliau, ya, dari sebagian luka di lengannya itu dua kali beliau mengkainya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Jelas, ya. Maka ini insyaallah taala, ya, menunjukkan bahwa al-kay adalah pengobatan disyariatkan, tapi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kemudian kata beliau, wala ba'sa bil hijama, dan tidak apa-apa untuk hijama. Ini syariat tentang apa? Berhijama. Dan hijama itu telah berlalu penyebutan tentang disyariatkannya. Tidak ada hadis-hadis yang diketahui oleh orang-orang ahli hijama di dalam masalah menghijama, ya, bahwa Nabi SAW pernah menghijama di Al-Akhda'aini, ya, dan di Al-Kahil. Di Al-Kahil, ya, kemudian ini nama-nama tempat, ya. Kahil, apa, di mana Kahil itu? Hah? Dia di punggung, mendekati ke mana? Ke leher. Ya. Dan beliau berhijama pada pada malam yang ke-17, 19 dan 21. Ya. Dan apa? 21, atau hari ke-17, 19 dan 21. Ya, ini disebutkan di sini, ya, diambil faedah dan manfaat bahwa mungkin di hari tersebut itu lebih utama berhijama daripada apa? Di hari yang lainnya. Tidak ada ketentuan-ketentuan dari, disebutkan dari sisi hari, kemudian disebutkan dari sisi berapa hari setelah dia hijamanya lagi, ya. Dan sekiranya ini adalah hal yang dimaklumi, ya. Ya, ada hal yang ditetapkan oleh syarak, oleh syariat, bahwa Nabi melakukannya, maka itu adalah sebab syar'i. Sepanjang nasnya sahih, dilakukan tidak apa-apa. Dan ada yang ditetapkan dari sisi percobaan, dari sisi percobaan, sepanjang telah syah dari sisi percobaan, maka itu juga boleh untuk di apa? Diamalkan. Baik. Sebab asalnya berobat itu, kita diberikan kebebasan untuk berobat. Yang penting jangan berobat dengan apa? dengan hal yang haram. Dan ini apa namanya, dalil umum bahwa Islam itu membuka pintu selebar-lebarnya di dalam kedokteran, ya, sehingga seorang bisa melihat apa obat yang cocok, ya, apa obat yang cocok dan mencari pengobatan untuk sebuah penyakit. Sebab memang asalnya setiap obat yang turun, Allah Subhanahu wa taala apa? Jadikan padanya, setiap penyakit yang turun ada Allah Subhanahu wa taala jadikan ada obatnya. Ya, obat ini diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Jelas ya? Kemudian yang terakhir di sini beliau terangkan tentang ruqyah. Kata beliau, "Wa bi ruqyati bima yajuzu minal aini wa ghairiha." Ya, dan juga tidak apa-apa seorang itu melakukan ruqyah. Ya, tapi ruqyah dengan hal yang boleh. Ya. Dari ain, ya, dari ain atau dari selainnya. Nah, di sini pertama beliau terangkan bahwa meruqyah itu tidak apa-apa. Ruqyah tidak apa-apa. Sebutkan tidak apa-apa sebab memang telah syah sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat meruqyah. Syariat apa? Syariat meruqyah ini. Dan beliau menganjurkan untuk hal tersebut dan memberikan rukhsah untuk hal tersebut. Nah, ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ruqyah. Ya, tapi beliau berikan ketentuan ruqyahnya dengan hal yang boleh. Dan menunjukkan bahwa ruqyah ada yang boleh dan ada yang apa? Tidak diperbolehkan. Di antara ketentuan bolehnya ruqyah, yang pertama ruqyah tersebut tidak ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Tidak ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Sebagaimana di dalam hadis Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'ridu atau i'ridu alayya ruqaqakum la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirk." Ya, tunjukkan kepadaku bagaimana ruqyah-ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tidak apa-apa dengan ruqyah yang apa? Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Maka ruqyah tersebut sepanjang tidak ada bentuk kesyirikan di dalamnya, maka tidak ada masalah. Dan para ulama menyebutkan syarat lain dari syarat ruqyah. Hendaknya ruqyah tersebut dengan bahasa yang dipahami. Dengan bahasa yang apa? Dengan bahasa yang dipahami. Ya, adapun kalau dia dengan bahasa yang tidak dipahami, maka itu tidak diperbolehkan. Maka ini ketentuan umum di dalam ruqyah yang hendaknya diperhatikan. Ya, dan ruqyah ini dia boleh meruqyah dari ain, ya, penyakit ain maupun penyakit yang lainnya. Untuk penyakit ain telah syah dari Anas bin Malik, ya, dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah memberikan rukhsah keringanan fi ruqyati min al-aini wal huma wan namlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk meruqyah dari penyakit ain. Ya, penyakit apa? Penyakit ain. Ini penyakit karena adanya pandangan mata yang hasad. Ya, pandangan mata yang hasad. Seorang memandang dengan pandangan mata, ya, yang kemudian ditunggangi oleh syaitan sehingga mengakibatkan apa? Ada penyakit bagi orang lain. Ada penyakit bagi orang lain dan al-ainu haqqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadinya ain ini dan tertimpanya orang dengan ain itu adalah suatu hal yang hak. Suatu hal yang apa? Suatu hal yang hak. Karena itu seorang muslim ya hendaknya memperhatikan dirinya, ya, bahwa kalau dia melihat sesuatu yang dia kagum, dia takjub dari saudaranya ataupun dari yang lainnya, maka dia menggunakan, dia memuji Allah, dia mengucapkan kalimat Masya Allah misalnya, ya, atau Tabarakallah, ya, atau kalimat-kalimat yang seperti itu yang bisa menghilangkan apa? Menghilangkan ain dan menghilangkan, ya, hasad dari dirinya. Nah, ya. Dan ruqyah ini boleh dari penyakit apa saja. Sebab asalnya, ya, Nabi telah memberikan ketentuan tentang ruqyah secara umum. Yang benar ruqyahnya tidak ada apa? Tidak ada bentuk kesyirikan. Dan sepanjang ruqyah itu bisa memberi manfaat, maka Nabi telah membuka jalur umum. Beliau berkata, "Man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya apa? Hendaknya dia lakukan. Iya. Baik, selesai sudah ya yang berkaitan dengan masalah ruqyah. Dan ini pembahasan ruqyah apa? Ada sudut-sudut dan perkara-perkara yang kadang perlu dijelaskan. Ya. Tapi banyak hal yang terkait dengan masalah etika ya meruqyah, sebab mengobati ya namanya meruqyah ya, itu bisa diobati dengan apa banyak cara dan yang diobati juga banyak hal, mungkin dia penyakit, ya mungkin juga orang yang kesurupan dan yang lainnya. Dan ini ada ketentuan-ketentuan yang ada ukuran-ukurannya. Ya, di sini Asy-Syaukani hanya menyinggung ringkas dan sederhana. Karena itu kita juga menyinggungnya sederhana saja. Ya, tidak usah terlalu banyak. Insya Allah di kesempatan lain, ya kita lihat nanti pembahasannya. Kemudian berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Kitabul Wakalah. Ya. Ini pembahasan tentang al-wakalah atau bisa disebut juga dengan al-wikalah. Bisa di fathah wawunya dan bisa di apa? Di kasrah wawunya. Ya, dan al-wakalah yaitu dari kalimat taukil, ya. Jadi kalau dikatakan wakaltu amri ila Allah, saya serahkan perkaraku kepada Allah, ya. Saya wakilkan perkaraku kepada Allah, artinya saya serahkan perkaraku kepada Allah. Jadi wakalah secara bahasa bermakna apa? At-tafwid, seorang menyerahkan. Ya, menyerahkan. Itu namakan al-wakalah secara bahasa. Dan secara istilah, al-wakalah itu adalah istinabatu jaizit tafarruf mithlahu fima tadkhuluhu an-niyabah. Ya, seorang yang tasarrufnya boleh. Ya, seorang yang boleh transaksi, dia apa mengangkat wakil, ya, atau mengangkat pengganti dengan orang yang semisal dengannya. Jadi dia juga orang yang jaisut tasarruf. Ya, pada hal-hal yang mungkin, ya, untuk diwakilkan, untuk digantikan. Pada hal-hal yang mungkin apa? Dia digantikan. Ya, jadi nampak di sini ya bahwa disyaratkan dalam wakalah. Pertama, orang yang mewakilkan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang diwakilkan kepadanya. Orang yang dia apa? Diwakilkan kepadanya. Kemudian sudut yang ketiga adalah hal yang diwakilkan kepadanya. Adapun orang yang mewakilkan, ini pemilik hak. Ya, pemilik hak, orang yang mewakilkan, dia hendaknya jaisut tasarruf. Jaisut tasarruf telah kita bahas. Dia harus berakal, harus apa? Harus balik. Ya, kemudian dia adalah orang yang rasyid, dia bisa ya berbuat dengan apa yang dia miliki, ya sesuai dengan sewajarnya, dengan hal yang sewajarnya. Ini jaiz at-tasarruf. Ya, jelas ya. Nah, jadi kalau dia ada orang yang seperti ini, dia wakilkan kepada orang lain, maka orang itu juga disyaratkan sama dengan dia. Enggak boleh dia wakilkan kepada orang yang tidak waras atau anak yang belum mumayyiz dan seterusnya. Jelas ya? Kemudian diwakilkan pada amalan yang mungkin untuk apa? Mungkin untuk diwakilkan. Pada amalan yang mungkin apa? Untuk diwakilkan. Ya. Ada amalan-amalan yang mungkin dimasukkan di situ. Bisa masuk pewakilan di dalamnya. Ya. Jelas ya? Ada amalan yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam. Itu bisa diwakilkan. Ada amalan-amalan juga bisa, apa namanya, berkaitan dengan masalah ibadah juga bisa diwakilkan, ya, jelas. Berkaitan dengan anak Adam misalnya dalam masalah akad, ya, menentukan akad, jual beli, sewa, meminjam, ya, kemudian transaksi, mudharabah, ya, kemudian di dalam memfasakh misalnya di dalam masalah talak itu boleh diwakilkan, dalam masalah khulu, dalam masalah membebaskan, ya, dan seterusnya. Demikian pula di dalam ibadah ada sebagian hal yang boleh diwakilkan seperti, ya, di dalam pembagian sedekah, pembagian zakat, mengeluarkan zakat, ya, di dalam membayar nadar, membayar kafarah, dia boleh wakilkan kepada orang lain. Demikian pula menghajikan, mengumrahkan, ini juga boleh karena dalil datang menunjukkannya. Tapi pada hal yang tidak boleh ada di dalamnya niabah, maka tidak boleh diwakilkan di situ. Seperti sholat lima waktu, boleh diwakilkan atau tidak? Hah? Tidak boleh. Jelas ya? Maka ini adalah hal yang tidak boleh diwakilkan. Nah, demikian pula misalnya di dalam masalah menjalani hukuman, ya. Ya, seorang apabila menjalani hukuman maka tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Ya. Jelas ya? Ya, dia kena hukum mati, dia katakan sudah kamu saja wakili saya. Ya. Baik, jadi wakalah ini pada hal yang mungkin untuk diwakili. Baik, tentang wakalah ini dia adalah hal yang diperbolehkan. Adanya wakalah itu adalah hal yang diperbolehkan. Pembolehannya ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mengisahkan tentang apa? tentang ya beberapa kisah, ya ada kisah di surah Al-Kahfi, ya fab'atu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah, kirimlah salah seorang dari kalian ya dengan membawa mata uang perak kalian ini ke Madinah. Maka ini dia yang dikirim ini sebagai apa? Sebagai wakil ya dari Ashabul Kahfi untuk membeli makanan di mana? Di Madinah, di kota. Dan demikian pula Nabi Yusuf, beliau berkata, ij'alni ala khazainil ard, biarkan saya apa memegang ya apa perbendaharaan bumi, maksudnya gudang-gudang makanan ya. Dan juga di dalam Al-Qur'an di pembagian zakat, wal amilina alaiha, dan orang-orang yang menjadi amil di atasnya, amil ya bukan orang yang langsung, tapi dia adalah wakil dari imam ya, wakil dari pemimpin yang memegang pembagian zakat tersebut. Jelas ya? Maka ini dari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah syah ya sejumlah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan Abu Rafi' untuk apa mengurus akad nikahnya dengan Maimunah ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan Abu Bakar untuk menjaga zakat ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada Unais untuk mendatangi apa perempuan seorang lelaki yang apa dianggap berzina dengan apa pegawainya ya. Nabi mengutus Unais ya untuk hal tersebut. Ini semuanya pewakilan ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepakat para ulama secara global tentang bolehnya mewakilkan. Dan ini dari keindahan syariat karena memang kadang diperlukan. Dan dimaklumi tidak setiap manusia bisa melakukan seluruh pekerjaannya. Bisa melakukan apa? Seluruh pekerjaannya. Baik. Nah, jadi ini dalil yang menunjukkan tentang syariatnya, disyariatkannya wakalah. Kata Syaukani rahimahullahu taala, yajuzu li jaizit tasarruf ay yuwakkil ghayrahu fi kulli syai'in ma lam yamna minhu mani'. Dan boleh bagi jaiz at-tasarruf. Ini beliau syaratkan ya. Hukum wakalah pertama boleh. Itu hukumnya beliau terangkan. Tentuannya li jaiz at-tasarruf, bagi orang yang boleh untuk tasarruf. Ya, jadi harus jaiz tasarruf. Yuwakkil ghayrahu, dia mewakilkan orang yang semisal, orang selain dia. Ya, tapi disyaratkan dia harus apa? Jaiz tasarruf juga. Dia wakilkan fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Ya, maksudnya pada segala sesuatu yang dia diwakilkan di dalamnya. Jelas ya? Dia diwakilkan di dalamnya. Ya, jadi kalau dia hanya diwakilkan untuk menjual saja, maka dia hanya menjual saja. Ya, jangan dia menjual pergi membeli juga. Ya, misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tapi kalau dia diwakilkan, dia membeli misalnya, dan diwakilkan juga menjual, maka itu tidak ada masalah. Ya, dia bisa melihat apa yang termaslahat. Baik, kita akan terangkan ya lebih lanjut tentang wakalah. Kita baca dulu ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya ayuwakkila ghairahu, dia mewakilkan selainnya, fi kulli syai'in, pada segala sesuatu malam yamna minhu mani', sepanjang tidak ada larangan yang melarangnya. Jadi asalnya wakalah itu boleh, kecuali kalau hal tersebut dilarang oleh syariat, atau hal tersebut dari perkara yang tidak bisa apa? Tidak bisa diwakili. Dari perkara yang tidak bisa diwakili. Ya, kalau dia bisa diwakili, maka tidak masalah. Jelasnya? Maka nampak dari sini bahwa ya seorang itu bisa untuk mewakilkan, dan mewakilkan itu ya dengan segala bentuk ucapan. Dengan segala bentuk ucapan yang menunjukkan izin. Misalnya dia berkata, saya wakilkan kamu. Ini tegas ya, saya wakilkan kamu. Atau dia katakan, pergilah kamu ke sana. Ya. Misalnya, ya, apa seorang punya toko misalnya. Kemudian ada orang bersamanya, dia katakan, sudah kamu pergilah ke toko tersebut menjual. Ya. Walaupun dia tidak berkata, saya wakilkan, maka ini apa namanya? Wakalah namanya. Sudah dia wakilkan. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya ada orang punya hutang misalnya, perlu ditagih, dia katakan, Fulan, tolong kamu ke tempat si Fulan, ambil uang dari dia. Ya, sekian. Maka ini walaupun tidak dia katakan, saya wakilkan, maka ini namanya apa? Namanya wakalah. Jelas ya? Maka dengan sirah. Ya. Dan wakalah ini, ya, Wakala ini boleh secara faurian dan boleh secara tarahi. Ya, dia boleh segera mungkin dan boleh tidak langsung. Sebab namanya pemwakilan dilihat. Ya, boleh saja seorang itu langsung. Ya, segera itu setelah itu segera mungkin dia lakukan dan boleh dia undur dan boleh dia mengundurnya. Nah, ya, dan wakil itu harus ditayin. Siapa yang menjadi wakilnya? Ya, harus ditahu orangnya siapa. Ya, jangan dia berkata saya wakilkan salah seorang dari siapa yang berada di masjid. Dia tidak tahu siapa yang berada. Ya, di masjid itu namanya siapa dan kemana. Ya, ini adalah hal yang tidak syah dengannya pewakilan. Jelas ya? Baik. Ya. Jadi kata beliau rahimahullah, yajuzu li jaisi tasarruf. Kemudian kata beliau, wa idza ba'a al-wakilu. Ya, ini beberapa ketentuan wakalah ya, telah kita terangkan. Pembahasan ketiga, pembolehan wakil untuk menjual lebih dari harga yang ditetapkan oleh pemilik. Wa idza ba'a al-wakilu bi ziyadatin ala ma rasamahu muwakkiluhu, kanat az-ziyadatu lil muwakkil. Ya, kalau si wakil menjual, dia menjual barang, ya, lebih daripada apa yang ditetapkan oleh si orang yang mewakilkan, maka ya, lebihnya tersebut itu kembali kepada pemilik barang, yaitu kepada siapa? Kepada orang yang mewakilkan. Si A misalnya diwakilkan kepada si B untuk menjual barang. Jelas? Si A berkata ini barang ya, kamu jual dengan harga berapa? Dengan harga 10.000. Ya. Maka si B dia jual barang tersebut dengan harga berapa? Ya, dengan harga 12.000. Maka 2.000-nya ini milik siapa? Si A. Ini kalau akadnya wakalah. Akadnya apa? Mewakilan. Sebab dia diwakilkan untuk menjual. Ya, beda kalau dia sifatnya dikatakan ini barang saya harganya berapa? Ya. 10.000. Ya terserah kamu mau jual berapa. Ya, dari modalnya dari saya berapa? 10.000. Ini namanya bai' al-murabahah, yang sepertinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, jadi itu karena itulah memperjelas akad itu penting. Seorang ketika dia apa namanya? Dia masuk di dalam perdagangan, maka dia harus perjelas akadnya apa supaya semuanya terang. Ya, semuanya terang. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya dia diwakilkan. Ya. Atau ada akan diterangkan di penjelasan yang ketiga. Nah, apabila seorang wakil mengarahkan pembeli kepada hal yang lebih bermanfaat. Ya. Nah. Dia misalnya begini, kata Syukani, wa idza khalafahu ila ma huwa anfa'u au ila ghairihi wa radiya bihi sah. Dan apabila dia menyelisihi pada apa yang lebih bermanfaat, ya, atau kepada selainnya dan dia telah ridha, maka itu adalah apa? Adalah boleh. Itu adalah boleh. Nah, di sini misalnya pertama kita lihat dulu di dalam pembahasan yang kedua. Kita kembali kepada pembahasan yang kedua tambahan tadi. Ya, telah syah di dalam apa namanya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ulwa Al-Bariki. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ulwa Al-Bariki, "Ini 1 dinar. Ya, kamu pergi membeli kambing." Maka apa? Ulwa pun pergi membawa 1 dinar itu. Ya, perintah Nabi 1 dinar kamu pergi apa? Beli seekor kambing. Maka Urwa dengan 1 dinar ini dia membeli 2 apa? 2 ekor kambing. Ya. Kemudian 2 ekor kambing ini ya salah satunya dia jual lagi dengan 1 dinar. Ya, jelas ya? Jadi apa? Kembali modal 1 dinar dan dia sudah bawa apa? Pesan Nabi 1 ekor kambing. Nah, maka setelah itu dia pun datang kepada Nabi, dia bawa 1 ekor kambingnya dan dia bawa 1 dinarnya. Dia bawa 1 apa? 1 dinarnya. Ini wakil ya, masya Allah. Ya. Ya. Jadi perhatikan ya, ini ada lebihnya 1 dinar, dia tidak ambil langsung. Oh, ini saya sendiri yang untung. Ya. Masuk kantong saya tidak. Ya, tapi dia kembalikan kemana? Ke Nabi, sebab dia hanya apa? Sebagai wakil. Dan dia di sini berbuat, dia lihat sesuatu lebih bermanfaat. Ya, diambil ijtihad bermanfaat. Dan ini tidak menyelisihi amanah dirinya sebagai apa? Sebagai wakil. Sebab memang asalnya diberikan uang 1 dinar diwakilkan untuk membeli apa? seekor kambing dengan satu dinar ini. Begitu dia beli dua kambing, dia jual lagi satunya dengan harga satu dinar, maka ini tidak menyelisih apa? Tidak menyelisihi ketentuan akad dengan orang yang mewakilkannya. Jelas ya? Maka, tapi begitu ada keuntungan, dia kembalikan kepada siapa? Kepada si pemiliknya. Dia tidak ambil. Maka dikembalikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi pun mendoakan berkah untuk beliau. Ya, maka Nabi mendoakan berkah untuk siapa? Urwal Bariki. Maka subhanallah, sebutkan dalam hadis, fakana lawishtarat tarab, ya, la rabiha fihi. Maka dia pun setelah itu, ya, kalau dia beli apa saja dia beruntung. Sampai dikatakan kalau dia beli tanah saja, ya, dia beli debu, dia jual pasti beruntung dia. Ya. Nah. Ya. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa wakil itu dia boleh berbuat sesuatu yang di dalamnya ada kemaslahatan bagi orang yang mewakilkannya. Ya, baik ya. Kemudian kadang dia boleh menyelisihinya pada apa yang lebih bermanfaat. Ya. Atau dengan selainnya, ya, kalau ada keridhaan. Ada keridhaan dalam hal ini. Sebab ridha ini ketentuan di dalam masalah perwakilan. Ya. Nah, jelas ya. Dan ada kisah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang kisah Ma'an bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu bersama ayahnya. Ya, di mana ayahnya dia mengeluarkan beberapa dinar sedekah. Ya, beberapa dinar sedekah. Yang beberapa dinar ini, ya, dia letakkan kepada seseorang. Jadi dia wakilkan kemana? Ke seseorang. Ayahnya punya beberapa dinar. Dia ingin bersedekah. Dia wakilkan kepada seseorang. Ini sedekahkan dengannya. Ya. Demikian yang dilakukan oleh ayah Ma'an, Yazid, ayah dari Ma'an. Maka Ma'an pun dia datang kepada wakilnya tersebut. Ya. Dinar itu diambil oleh dia. Diambil. Lalu dia datangkan, dia bawa ke ayahnya. Ini dinarnya saya sudah ambil. Ya. Maka ayahnya berkata, wallahi ma iyyaka aradtu biha. Demi Allah, bukan kepada engkau saya hendaki dinar-dinar itu di apa? Disedekahkan. Nah, fa khasantuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dinar pun apa namanya? Ma'an pun ya merasa dirinya benar, ya. Beliau kata, kami pun berkhusuma kepada Nabi. Ya, berhukum kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan keputusan, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ya Ma'an ma akhadta. Untuk kamu hai Yazid, apa yang kamu niatkan? Ya, sepanjang sudah meniatkan apa? Sudah meniatkan bersedekah, maka telah apa? Telah selesai. Ya, jelas ya? Telah selesai. Walaupun jatuh kepada anaknya, maka itu sudah jatuh. Dan untuk kamu Yazid, bagi kamu, untuk kamu Wahiman, bagi kamu apa yang kamu ambil, kalau memang kamu punya hak di situ. Ini tentunya sedekah pada sedekah yang sunnah, bukan sedekah yang wajib. Sebab kalau dia sedekah wajib, itu anak tidak mengambil dari apa? Dari zakat ayahnya. Tidak mengambil dari zakat ayahnya. Dan ini sekiranya sudah berlalu ya di penjelasan tentang zakat. Iya, baik. Ya, di sini syahid Yazid, beliau mewakilkan kepada seorang, ya, dengan sebuah pesan. Dan wakilnya ini tidak bersalah. Dia sudah mensedekahkannya. Begitu diambil oleh si Ma'an dan dia pandang dia adalah orang yang bisa cocok dalam hal ini, atau dia bisa mengarahkannya kepada yang lebih bermanfaat, maka ini tidak dipermasalahkan. Sebab Nabi tidak mempermasalahkan si wakil di dalam apa perbuatannya diberikan hal itu kepada siapa? Kepada si Ma'an. Maka ini sisi yang disebutkan oleh Syaukani, kalau dia selisihi kepada hal yang lebih bermanfaat dan dia ridha, itu dianggap syah. Baik, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah al-wakalah. Dan wakalah ini dia dalam segala hal yang bisa, sekali lagi, yang bisa dia apa? Yang bisa diwakili. Nah. Baik, kemudian kata beliau kitabul dhamanah. Pembahasan berikutnya tentang ad-dhamanah. Nah. Nah, ad-dhamana itu dari apa namanya kata ad-dhammun yang bermana, atau dari kata ad-dhamman yang bermana dia menjamin. Ya, menjamin. Ya. Dia memberikan jaminan. Ya. Ya. Dan di dalam masalah akar bahasanya ini ada perbedaannya di dalam maknanya. Mungkin agak rumit sedikit kalau saya terangkan, tapi kita masuk aja dari mana istilah supaya agak lebih mudah dipahami. Ya, secara umum bahwa dhamana itu adalah iltizamu ma wajaba ala ghairihi ma baqaihi ala matmunin anhu waltizam ma qad yajibu aydan. Ya. Nah. Jadi dhamana dia menjamin. Ya. Dia iltizam, dia komitmen apa yang wajib atas lainnya untuk dia tunaikan, dia komitmen, dia menanggungnya. Atau dia menjaminnya, orang itu akan apa? Akan membayarnya. Ya, kalau dia tidak membayar, maka dia apa? Dia tanggung, orang tersebut yang akan membayarnya. Ya, jelas ya? Ini dhamana. Ya. Jadi, seorang kalau misalnya berhutang, ya. Lalu ada yang menjamin. Ya, lalu ada yang menjamin bahwa si menjamin dia apa? Dia membayarnya. Dia membayarnya. Ya. Kalau dia tidak membayarnya, maka si penjamin tersebut yang akan apa? Yang akan membayarkan. Si penjamin tersebut yang akan membayarkannya. Baik. Dan dhamana ini adalah hal yang boleh. Ya. Bolehnya diterangkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah dan kesepakatan para ulama. Ya, tentang bolehnya. Dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di kisah Nabi Yusuf. Apa waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan bagi siapa yang mendapatkannya, dia akan mendapat. Bagi siapa yang mendatangkan orang yang mencuri itu, dia akan diberikan satu himlu ba'ir. Ya, satu unta berisi apa? Makanan lengkap. Wa ana bihi za'im, dan saya yang akan menjaminnya. Ya, saya akan apa? Menjaminnya. Za'im di sini bermakna apa? Bermakna dhamin, dia akan menjaminnya. Dan telasyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis az-za'imu gharim, dan bagi az-za'im si penjamin dia ini gharim. Ya, maksudnya dia yang akan merugi. Dalam artian apa? Kalau dia menanggung, maka kalau ada ya orang yang dia jamin tersebut tidak membayar, maka dia ngapa? Dia akan menanggungnya. Dia akan menanggungnya. Dan ini hadis dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari apa namanya seluruh jalan-jalannya. Nah, baik. Ya, dan dari syariat dhamana ini juga, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Salamah bin Aqwa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mau mensolati orang yang punya hutang. Ya, maka Abu Qatadah berkata, "Shallu alaihi Rasulullah wa alayya dainuhu." Ya, dia berkata, "Ya Rasulullah, salatilah dia dan saya yang menjamin apa? Menjamin hutangnya." Ya, maka Nabi pun mensolatinya. Di sini dhamana dijamin oleh siapa? Dijamin oleh Abu Qatadah. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Nah, maka dia adalah hal yang dari sisi apa namanya? Syariat adalah perkara yang disyariatkan dan sepakat para ulama tentang bolehnya dhamana secara umum. Iya. Dan dia adalah transaksi yang membawa kemaslahatan, dan kadang ada hajat seorang di dalamnya. Dan ini mimbab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, dan juga masuk ke dalam pembahasan dia menolong saudaranya. Dia menolong saudaranya dan menyingkap kesusahan yang terjadi padanya. Ya, wajar misalnya kadang ada orang dia ingin minjam misalnya. Orang ini tidak dikenal oleh orang yang akan meminjamkan. Maka datang orang lain dikenal olehnya. Dia katakan pinjamkan orang ini, saya menjaminnya. Dia sebagai apa? Sebagai dhamana. Ini sama dengan apa? Dengan rahan. Dan semisal dengannya. Ini semuanya dari akad-akad yang sifatnya tawthiqat. Ya, yang memperkuat bahwa hutang itu akan apa? Akan dikembalikan. Ya, disyaratkan bagi orang yang menjamin ini, dia jaiz at-tasarruf. Dia jaiz at-tasarruf. Boleh untuk tasarruf. Jaiz dia tasarrufnya. Ya, jadi jangan asal sembarangan saja. Saya menjamin. Ya, ya. Saya menjamin. Tapi hanya apa? Ya. Hanya ya pahlawan kesiangan saja. Ya. Menjamin tapi sebenarnya dia tidak punya kemampuan untuk hal tersebut. Atau dia sendiri yang akan. Apa dia melihat mungkin. Dia tidak mempertimbangkan akibat atau ini. Hanya sekedar masuk saja. Maka ini ghair jaiz tasarruf. Maka disyaratkan dia dari jaiz tasarruf. Ya, dia bukan anak kecil. Bukan pula orang yang apa namanya safih. Ya. Dan dia ridha. Ya. Kemudian di dalam dhamana ini disyaratkan dia harus apa? Dia harus ridha. Ya. orang yang menjamin ini dia ridha dengan hal tersebut. Kalau dia dipaksa untuk menjamin, maka ini tidak syah. Ya, kalau dia dipaksa. Ya, sebab ini kaitannya dengan tabarruk. Ya, telah saya terangkan ya bahwa akad yang seperti ini akad apa? Sifatnya tabarruk, kedermawanan. Dia menjamin ini kedermawanan darinya. Kan begitu? Menjamin itu kedermawanan darinya. Maka kalau kedermawanan disyaratkan dia harus apa? Ridha. Tidak boleh seorang berbuat dermawan setelah apa? Dia dipaksa. Itu tidak ridha namanya. Jadi ini tidak diperbolehkan. Iya. Dan hendaknya diingat di sini dalam pemana, kalau dia menjamin orang, ya dia menjamin orang untuk sesuatu, dia tidak boleh mengambil apa? Dia tidak boleh mengambil bayaran. Dia tidak boleh apa? Mengambil bayaran. So kalau dia mengambil bayaran, dia masuk ke dalam kaidah kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diambil darinya manfaat, maka itu adalah riba. Kenapa dianggap seperti itu? Sekarang saya menjamin si A untuk ambil uang dari si B. A ambil uang dari si B 10 juta. Kan begitu? Sudah, kamu B beri A uang 10 juta. Saya yang jamin, dia kembalikan. Ya, jelas? Ternyata si A tidak mengembalikan. Maka siapa yang bayar? Hah? Saya yang bayarnya, kan begitu? Ya kalau saya bayar dahulu, itu berarti saya bayar, dia mengutang kepada saya, kan begitu? Ya, dia mengutang kepada saya. Jadi kalau saya sudah ambil bayaran dari dia karena saya berikan tadi domana, maka berarti saya mengambil apa? Manfaat di belakang potensi yang saya berikan. Jelas ya? Karena itu bagi siapa yang masuk ke dalam domana, hendaknya diingat itu akadnya adalah akad tabarruk. Ya, kedermawanan untuk orang. Tidak boleh dia mengambil apa? Tidak boleh dia mengambil imbalan di belakangnya. Ya. Nah, dan domana ini boleh dengan kata saya menjamin atau saya yang bertanggung jawab. Ya, atau kalimat-kalimat yang semisal dengan itu. Jelas ya? Dan apabila si penjamin atau si pemilik harta menuntut, pemilik hak menuntut, maka dia boleh mendatangi siapa? Mendatangi orang yang dijamin dan boleh dia datangi orang yang apa? Orang yang menjaminnya. Tapi harus diingat bahwa asalnya itu adalah tanggung jawabnya siapa? Orang yang dijamin. Dia dulu yang dituntut. Kalau dia sudah tidak ini, maka barulah datang kepada siapa? Yang menjamin. Yang menjaminnya, yang menyelesaikannya. Yang menjaminnya adalah yang menyelesaikannya. Jelas ya? Nah, ya. Dan ini pendapat yang terkuat insyaAllah ta'ala bahwa ya asalnya, ya bahwa ya asalnya, ya, si penjamin itu nanti belakangan dia dituntut. Awalnya adalah siapa? Yang dijamin, dia dulu. Tapi kalau jumhurul ulama, dia katakan bahwa pemilik hak boleh menuntut siapa saja dari salah satu dari keduanya. Ya, tapi Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menguatkan pendapat bahwa ya, asalnya yang dituntut adalah siapa? Yang dijamin dulu. Ya, adapun si penjamin, ad-dhamin, ini nanti. Ya, kalau yang dijamin dia tidak apa namanya membayarnya, barulah dia yang menanggungnya. Barulah dia yang menanggungnya. Nah, dan ini lebih nampak insyaAllah ta'ala dari sisi asal dari domana ini, maksud dan manfaatnya. Iya. Dan penjamin itu boleh lebih dari satu orang, tidak harus satu orang. Boleh banyak orang yang menjamin. Ya, boleh banyak orang yang menjamin. Nah, dan di sini, iya, dikatakan di sini oleh Syaukani di dalam bab ini, kata beliau, yajibu ala man dhamina ala hayyin aw mayyitin taslimu malin ay yaghrimahu 'inda at-talab. Ya, wa yarji'u 'ala al-matmuni anhu in kana ma'muran min jihatihi. Ya. Nah, ini pembahasan pertama kewajiban orang yang menyanggupi dhamana. Wajib bagi siapa yang menjamin orang yang hidup atau orang yang mati. Jadi, boleh orang yang hidup, boleh orang yang apa? Mati. Ya, orang yang mati seperti Abu Qutadah tadi. Jadi dia jamin ya Rasulullah, saya akan tunaikan apa? Hutangnya. Ya. Dia wajib untuk menyerahkan harta. Ya. Ayyagrimahu, dia serahkan harta itu sebagai apa namanya? Gharamah. Ya, ketika diminta. Nah, ketika diminta. Wa yarji'u 'alal matmu'i anhu in kana ma'muran min jihatihi. Ya. In kana ma'muran min jihatihi. Nah, ya, dan dia kembali, ya si peminta ini dia kembali kepada orang yang ditanggung darinya, kalau memang dia diperintah dari sisinya. diperintah dari sisinya. Ini telah kita sebutkan tadi ya, bahwa asalnya bamana, asalnya hutang itu ditanggung oleh orang yang apa? Orang yang dijamin. Ya, orang yang dijamin. Itu ditanggung. Kalau dia sudah apa namanya di misalnya dari si penjamin dia diperintah untuk datang dulu ke sana, maka dia ke sana dulu untuk mengambilnya. Setelah itu kalau tidak ada barulah di orang yang menjaminnya ini harus menyerahkan harta, ya, harus menyerahkan bayaran dari apa yang dia jamin untuk orang tersebut. Dia yang bertanggung jawab. Jelas ya? Ya. Kemudian kata beliau, "Waman dhamina bihdari, waman dhamina bihdari syakhsin wajib alaihi ihdaruhu illa wa illa ghurima ma alaihi." Dan siapa yang menjamin? Dan siapa yang menjamin? Ya. Untuk mendatangkan seseorang, maka dia wajib untuk mendatangkannya. Wajib untuk apa? Mendatangkannya. Ya. Kalau tidak, maka dia pun diberikan gharama terhadapnya. Nah, sekarang misalnya ada orang yang menjamin. Ini orang, ya, misalnya saya akan menjamin untuk mendatangkannya. Jadi diharuskan kembali pada suatu saat, dia katakan, saya yang apa? Menjamin dia apa? Dia datang. Ini terkait dengan masalah, apa namanya, dan dimaklumi ya, di dalam sebagian perkara, ya, kadang ada orang dibebaskan untuk pergi. Tapi kalau ada yang apa? Ada yang menjaminnya. Kapan dia diminta untuk datang? Ya, di pengadilan lagi diminta untuk datang misalnya, atau diminta untuk hadir di sebuah khusuma dan seterusnya, maka yang menjamin ini harus menghadirkannya. Harus menghadirkannya. Kalau tidak, maka dia menanggungnya. Ya, itulah makna hadis yang telah kita sebutkan, az-za'im gharim. Orang yang menjamin, dia apa? Dia menanggung kerugian. Dia menanggung kerugian. Nah, baik. Selesai sudah ya pembahasan yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah domana. Ya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya, kata beliau kitab as-sulh. Kitab as-sulh. Ya, sulh secara bahasa adalah qat'ul munazaah. Ya, memutuskan apa? Memutuskan perselisihan. Memutuskan perselisihan. Ya, kalau ada perselisihan, dia putuskan. Ya, inilah suluh. Ini disebut dengan as-suluh. Ya. Secara bahasa dan secara istilah, dia adalah mu'aqadatun yatawassalu biha ila islahin baina mutakhasimain. Dia adalah sebuah akad yang dengannya ya bisa mengantar untuk memperbaiki antara dua orang yang bertikai. Antara dua orang yang bertikai. Ini disebut apa? Disebut as-suluh. Jadi kitab as-suluh adalah kitab tentang apa? Mendamaikan. Ya begitu kalau dikatakan mendamaikan. Ini domana menjamin. Ya. Ini sudah banyaknya ada datang rahan menjamin. Ya, telah berlalu bersama kita. Ya, kalimat menjamin ini perlu didetailkan apa makna kata jaminan. Ya, menjamin. Ya, dan domana dari sisi rahan. Rahan kan gadaian ya. Kalau ini dia menjamin untuk datang. Jadi saya kira dari istilah itu sudah dipahami. Walaupun misalnya dalam bahasa Indonesia kata-katanya agak mirip. Ya, tapi yang menjadi ibro adalah apa? Adalah makna. Makna dari pembahasan. Itu sebenarnya yang perlu dipahami dalam fikih. Ya. Sebab kalau digunakan istilah-istilah dia mirip istilahnya. Maka istilah itu tidak berpengaruh dia mirip atau tidak. Yang penting maknanya. Ini arahnya kemana? Ini kaitannya apa? Dan ini apa namanya di posisi apa digunakan. Ya, itu yang paling penting. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan kata as-suluh. Ya, dia adalah sebuah upaya, sebuah akad yang dengannya bisa mendamaikan antara dua orang yang berselisih, mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Dan as-suluh ini adalah hal yang disyariatkan. Ya, pensyariatannya di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama. Adapun dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman was-sulhu khair. Ya, dan suluh itu perdamaian itu lebih baik. As-suluh lebih apa? Lebih baik. Ya, dan di dalam Al-Qur'an juga dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin berselisih, maka aflihu, adakan suluh antara keduanya. Adakan suluh antara keduanya. Jelas ya? Dan dia adalah hal yang sangat dianjurkan. Ya, Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahum bainan nas. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan mereka, bisik-bisik mereka, kecuali siapa yang memerintah dengan sedekah atau memerintah dengan hal yang ma'ruf, atau dia memerintah untuk mengislah, memperbaiki antara apa? Antara manusia. Dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Amr bin Auf, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan selainnya, beliau bersabda, "Sulhu ja'izun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan wa ahalla haraman." Ya, suluh itu boleh antara kaum muslimin, kecuali suluh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan apa? Yang haram. Nah, inilah yang diucapkan oleh Asy-Syaukani di sini, wa huwa ja'izun bainal muslimin. Bahwa suluh itu apa? Hukumnya jaiz. Dan jaiznya sebagaimana diambil dari nas hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan para ulama sepakat tentang disyariatkannya suluh ini. Kecuali ya jaiz bainal muslimin, boleh antara kaum muslimin. Ya, kecuali sulhan, ya, kecuali pendamaian yang menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Ini diharamkan yang seperti ini, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Jadi kalau dia mendamaikan pendamaian yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kalau bertentangan dengan syariat menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Nah, maka dari sini harus diketahui bahwa orang yang melakukan suluh itu, dia harus mengerti keadaan. Ya, dia harus mengerti keadaan, harus mengerti apa yang paling maslahat. Ya, harus mengerti apa yang paling maslahat. Nah, jangan sampai dia mendamaikan sesuatu, tapi dia menimbulkan apa? Ya, menimbulkan hal yang haram, atau menghalalkan hal yang haram, atau mengharamkan hal yang halal. Ya. Dan suluh ini, dia boleh pada banyak hal. Nah, secara umum suluh ini bisa mencakup 5 perkara. Bisa mencakup 5 perkara. Pendamaian. Yang pertama, pendamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir harbi. Ya. Ini pembahasannya lebih cocok di pembahasan jihad. Ya. Kemudian suluh yang kedua, apa perdamaian yang kedua atau pendamaian yang kedua adalah suluh bain ahlil adl wa ahlil baghi minal muslimin. Suluh antara orang yang adil dan orang yang melampaui batas dari kaum muslimin. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa, maka ya, dan si pemberontak misalnya minta untuk damai, maka boleh untuk didamaikan. Jelas ya? Boleh ada suluh. Kemudian bentuk yang ketiga, nah, ini suluh antara yang bentuk kedua ini juga, ini masuk di dalam bab kitab Ahlul Bughah, di situ pembahasannya. Itu juga masuk dalam rangkaian pembahasan jihad. Ya, kemudian yang ketiga, suluh pendamaian antara dua suami istri yang khawatir berpisah. Ya, ya, maka ini boleh didamaikan antara apa? Antara keduanya. Jadi ini pembahasannya di bab nikah. Ya. Kemudian ada suluh yang lain, suluh jenis yang ketiga, mendamaikan antara dua yang berselisih pada selain harta. Dia berselisih pada apa? Selain harta. Ya, di dalam bertetangga misalnya, atau di dalam pertikaian antara anak-anaknya misalnya, atau antara di dalam pekerjaan misalnya, ataupun yang lainnya. Jelas pada selain apa? Selain harta. Kemudian yang kelima adalah suluh di dalam harta. Apa yang bertikai di dalam apa? Bila terjadi pertikaian di dalam harta. Ini 5 bentuk suluh. Karena itu suluh ada pembahasannya di bab jihad, ada pembahasannya di bab nikah, ada pembahasannya di bab apa? Ya, di bab tentang muamalat, ya, tentang perdagangan. Ya, dan ada suluh. Hah? Ada suluh yang pembahasannya di apa? Ya, pembahasannya di pembahasan yang berkaitan dengan hak-hak, berkaitan dengan hukuk. Ya, akan datang ya, pada selain harta, contohnya misalnya, seorang telah ditetapkan hukum kisos padanya. Ya, dia membunuh. Maka keluarganya menuntut di kisos. Ya. Kalau tidak kisos, maka dengan bayar dia. Dianya ditetapkan, maka dia ini bisa suluh. Bisa ada perdamaian antara kedua belah pihak berapa? dia yang apa? Yang dibayar. Jelasnya berapa dia yang dibayar. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau suluh dalam penentuan hukum had, ini tidak ada suluh sama sekali. Ya. Ini orang dijatuhkan hukum mati. Oh, kita damai aja. Ya, batalkan hukum matinya. Turunkan aja jadi hukum cambuk. Ini tidak ada perdamaian dalam bentuk seperti ini. Sebab itu hudud. Ya, hudud itu semuanya dengan batasan. Ya, kapan terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, maka harus dijatuhkan hukum itu sebagaimana apa namanya? Adanya ketentuan-ketentuan itu. Ya, enggak boleh diberikan syafaat ini, saya rekomendasikan ini, enggak usah dipotong tangannya. Ya. Nah, memberi syafaat kepada sebuah had dari hududillah ini haram. Sebagaimana yang akan datang insyaallah pembahasannya di hudud. Ya, jelas ya? Baik. Jadi ini pembahasan berkaitan dengan masalah as-sulh. Jadi Asy-Syaukani rahimahullahu taala secara umum beliau menjelaskan bahwa sulh itu boleh antara kaum muslimin. Hukumnya boleh. Ya, kecuali sulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang apa? Yang halal. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa sulh itu terbagi dua. Ada sulh mendamaikan dari sebuah pengakuan, ikrar. Dan ada sulh mendamaikan dari sebuah pengingkaran. Ya, sebuah pengingkaran. Ingat ya dua kalimat. Ya, pengakuan dan apa? Pengingkaran. Ya, pengakuan bisa dikatakan ikrar juga ya, pengikraran. Ya, sebab bahasa Arabnya mah ikrar. Ya, pengakuan. Benar. Jadi pengakuan ini ada dua bentuknya. Kalau dia mendamaikan dalam apa? Pengakuan. Ya. Sebab orang yang punya hak. Haknya itu kalau dia tuntut, ya, maka mungkin dia dibayar dengan hak yang sama atau mungkin dibayar dengan selain jenisnya. Mungkin dibayar dari jenis hak yang dia minta dan mungkin dibayar dengan apa? Selain jenisnya. Saya misalnya saya punya piutang, ya, kepada si fulan A misalnya, kepada si A. Ya. Si A ini berutang kepada saya misalnya 5 juta. Jelas ya? Maka saya datang kepada si A. Ya. Si A saya pengen duit saya. Jelas ya? Duit saya. Sudah saya enggak mampu sih untuk memberikan sekarang. Saya begini. Ya, karena saya anggap ini orang terlalu ya, muter sana sini begini saja. Sudah kamu berikan kepada saya 3 juta, ya lainnya kita anggap apa? Lunas saja. Ya. Diberikan 3 juta, maka ini suluh namanya. Jelas ya? Suluh dalam bentuk apa? Dia memberikan, ya, dia mengakui bahwa dia mengakui bahwa saya punya hak terhadapnya. Kan begitu? Dia akui. Nah, dan dia bayar saya dari jenis hak yang saya miliki padanya. Saya punya 5 juta, dia bayar saya berapa? 3 juta. Bentuk yang kedua, ya, sama bentuk seperti itu, tapi dia katakan enggak punya rupiah. Saya mau bayar pakai dolar misalnya. Ya, jelas ya? Maka kalau dia bayar pakai dolar, ya, saya turunkan. Sudah, 5 juta itu berapa misalnya? Anggaplah 5 juta itu ya, $500 ya anggap. Ya, sudah. Ya, kata dia saya bilang sudah kamu bayar $300 aja, enggak apa-apa. Maka kalau dia bayar $300, maka ini ada hukum penukaran namanya. Ya, ini kalau dia penukaran, maka itu harus diingat di bab riba, ada hukum-hukum seputar masalah riba, ya. Jelas? Dia berkata begini, saya tidak punya duit, tidak punya rupiah, tidak punya dolar, tapi saya punya motor, ya. Jelas ya? Ya, kita bisa tukar dengan motor itu. Ya, dia lihat motor misalnya, motornya harga 3 juta, ya. Saya katakan sudah tidak apa-apa, motor ini pun tidak ada masalah, ya lainnya saya anggap gugur. Tapi kalau seperti ini masuk dalam bab apa? Ya, bab jual beli. Kalau misalnya dia punya mobil, ya utangnya cuma berapa? Ya, 5 juta. Maka dia katakan ini mobil harganya 25 juta di pasaran. Sudah saya bilang tidak ada masalah. Ini saya kasih 22 juta, itu dihitung 3 juta saja. Misalnya saya ambil mobilnya. Ya, jelas ya? Maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia ditukar dengan barang lain, dilihat barang itu berubah kemana. Ya. Kalau dia diberikan manfaat, maka manfaat itu kadang berupa apa? Ya. Di hukum tentang sewa menyewa, ya, maka masuk misalnya di bab sewa menyewa. Kalau dia diberikan ya dengan mata uang yang lain, ada pembahasan tentang masalah shart. Ya, kalau dia diberikan barang, mungkin masuk dalam pembahasan jual beli, ya, dan seterusnya. Ini secara global, ya, perdamaian atau mendamaikan orang yang telah mengakui dia ada kewajiban hak terhadap orang lain. Ini terbagi dua ya, ada yang dia bayar dari jenisnya, ada yang dari selain jenisnya. Baik, kemudian yang kedua ada suluh dengan pengingkaran. Ya. Ada orang misalnya tiba-tiba datang kepada saya. Dikatakan, saya punya utang. Apa namanya siapa? Engkau, dia tunjuk ke saya, engkau punya utang terhadap saya 5 juta. Ya. Saya berpikir, ini orang, ya. Seingat saya tidak ada utang, saya tidak pernah berutang kepadanya. Ya, jelas ya, saya tidak pernah apa? Berutang kepadanya. Tapi orang ini, ya. Ya, kalau dia berucap begini sama saya, ini akan panjang masalahnya. Mungkin dia akan bawa ke pengadilan, bawa ke ini, bawa ke itu. Dan saya enggak mau sibuk dengan urus-urus kayak seperti itu. Ya, saya katakan sudah, begini saja. Saya tahu kamu apa namanya? Masalah utang atau tidak, saya enggak ingat pasti secara ini. Kita damai aja. Saya berikan 2 juta, kita anggap selesai. Jelas ya? Maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang seperti ini. Ya, kalau memang dia tidak ingat apakah dia punya utang apa? Tidak. Tapi kalau misalnya orang tersebut ya memang datangnya hanya untuk apa? Untuk mengambil harta, tidak pernah ketemu pun sebelumnya, tidak pernah. Tiba-tiba dia berkata kau punya hutang, ya. Maka ini dia apa namanya? Cari masalah. Tidak ada suluh dalam hal yang seperti ini. Ya, jelas ya. Sebab suluh itu adalah hal yang mungkin untuk apa? Didamaikan dan ada kemungkinan bahwa mereka mempunyai hak di dalamnya. Ya. Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, kata beliau, jadi sudah ya syariat suluh sudah kita terangkan, ketentuan pembolehannya suluh sudah kita terangkan. Yang penting tidak ada pengharaman terhadap hal yang halal, tidak ada penghalalan terhadap apa? Hal yang haram. Kemudian apakah suluh diharuskan pada sesuatu yang jelas? Ini pembahasan Syaukani sekarang. Kata beliau, wa yajuzu anil ma'lumi wal majhul bi ma'lumin wa majhul. Jadi suluh itu boleh dengan sesuatu yang dimaklumi, dengan hal yang dimaklumi. Ya, misalnya sesuatu yang dimaklumi. Ya. Jelas? Apa kamu punya utang pada saya berapa? 5 juta. Sudah kita suluh saja dibayar berapa? 3 juta misalnya. Ini dimaklumi, sama-sama dimaklumi. Ya, dan bisa sesuatu yang dimaklumi dibayar dengan apa? Dengan yang majhul. Tidak begitu jelas. Baik, saya punya utang kepadamu, utangnya jelas. Ya. Kemudian dibayar dengan apa? Dengan sesuatu yang belum jelas. Apakah sesuatu ini bisa mencukupinya atau tidak? Bisa mencukupinya atau tidak? Dan Imam Syaukani rahimahullahu taala di sini beliau berdalilkan ya dengan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu riwayat Al-Bukhari. Ya. Di mana ayah Jabir ya radhiyallahu taala anhu yang ketika beliau mati syahid di perang Uhud, ya, ayah Jabir punya hutang. Maka para penagihnya datang meminta haknya dan mereka mendesak untuk diberikan. Maka Jabir pun mendatangi mereka, ya, atau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi meminta kepada orang-orang yang para pemilik piutang ini, mereka diminta oleh Nabi supaya menerima korma dari kebun apa? Kebun Jabir. Ya. Jadi katanya kalian hutang-hutang kalian itu dibayar dengan apa? Hasil korma dari kebun Jabir. Jelas? Dan mereka menghalalkan apa? Menghalalkan ayahnya. Nah, tapi subhanallah mereka tidak mau. Tetap saya ingin apa? Ingin apa? Ya, semuanya lengkap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu tidak memberikannya. Ya, sebab kebun tidak jelas. Apakah kebun ini cukup membayar atau tidak? Jelas ya? Ya, jadi mereka punya hutang-hutang yang jelas. Maka Nabi berkata, kalian saya berikan korma di kebun, ya dari hasil korma itu untuk membayar hutang. Maka ini mungkin cukup, mungkin apa? Mungkin tidak. Maka ini lihat ya suluhnya. Hutangnya jelas dibayar dengan sesuatu yang apa? Masih majhul. Ya, ini sisi pendalilannya. Ya, kelanjutan dari kisah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kami akan mendatangi engkau. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi pagi hari beliau datang, kemudian beliau keliling di pohon korma itu dan mendoakan berkah, lalu kormanya pun diturunkan, ya. Ternyata setelah dihitung, ya, ternyata bisa untuk membayar seluruh hutang-hutang tersebut dan masih tersisa lagi kormanya. Ya, masih tersisa apa? Dari korma tersebut. Jelas ya? Jadi ini hadis kita lihat kepada asalnya bahwa Nabi sudah ingin membayar dengan korma apa? Dengan kebun apa? Jabir yang berisi korma. Dan ini belum jelas. Maka di sini membayar ada suluh antara yang jelas dengan dibayar dengan sesuatu apa yang belum jelas. Ya, jelas ya. Kemudian ya, berikutnya boleh yang majhul dibayar dengan apa? Dengan hal yang maklum. Ini boleh saja. Ya, ini sebaliknya ya. Saya diberikan contoh saja. Misalnya apa namanya? Sesuatu yang majhul, tidak diketahui berapa dari hutangnya. Sudah dikatakan baik, hutang kamu itu ya kita bayar setengahnya saja. Langsung disebut. Jadi maklum setengahnya diapa? Dibayar. Jadi dilihat saja hutangnya berapa, setelah pasti akan tahu, maka dihitung saja setengahnya, tidak ada masalah. Ya, jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata beliau, ya ini pembahasan yang keempat, pembolehan suluh berkaitan dengan darah. Ya, kata beliau, anidam bil mali bi aqal min ad-diya au akthar. Ya. Nah. Ya, kata beliau, dan tentang harta, ya, dan tentang darah itu boleh dengan suluh dengan harta walaupun lebih sedikit daripada dia terlebih banyak. Dan ini sudah kita terangkan ya, bahwa kalau misalnya ada orang yang dituntut dia, ya dia misalnya apa memotong apa jari seseorang, maka dia bayar dia. Atau dia misalnya membunuh seseorang, ya dia tidak dituntut kisos tapi disuruh bayar dia, maka boleh saja ada suluh di dalam hal tersebut, dia diberikan keringanan. Kalau dia tidak mampu apa? Membayar seluruhnya, boleh diberikan keringanan. Keringanan ini yang disebut dengan nama apa? Masuk dalam nama as-suluh. Dan dia dicakup oleh dalil-dalil umum yang menjelaskan tentang disyariatkannya suluh. Dia masuk dalam dalil-dalil umum yang menjelaskan tentang disyariatkannya suluh. Ya, demikian pula walaupun pengingkaran, ada diingkari, tapi dia apa namanya? Dia ingin suluh di situ, maka tidak ada masalah. Ini telah kita terangkan tadi ya, tentang masalah apa? Tentang masalah pengingkaran itu tadi, bagaimana bentuknya. Ya, kalau asalnya dia tidak tahu, ya dia diingkari, maka dia boleh untuk apa? Untuk apa? Membayar kalau memang dia ingin lepas darinya. Dan ini ada kisah ya syah di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ka'ab bin Malik tentang kisah dua orang yang berselisih di masjid dalam hutang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendengar dua orang suaranya diangkat dalam masjid. Dia ribut, ini kamu punya utang? Enggak, saya gini-gini. Ya. Akhirnya ribut di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Ini menunjukkan bahwa menagi itu boleh saja ya di masjid menagi. Dan ini tidak masuk dalam apa? Ya, jual beli. Sebab jual beli apa yang dijual belikan di sini? Tidak ada transaksi timbal balik. Ini dia datang apa? Dia datang menagi. Jelas ya? Baik. Maka orang ini pun dua orang ini berselisih dan terangkat suaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegurnya. Kemudian Nabi memberikan penyelesaian suluh bahwa orang yang dituntut hutang itu ya, dia bayar apa? Dia bayar setengahnya saja. Dia bayar setengahnya saja dan yang setengahnya langsung segera dia berikan. Langsung dia segera dia berikan. Ini dari tentu bentuk pengingkaran dan didamaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara as-suluh ya. Wallahu taala alam. Baik, sampai sini dulu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.